Dia di dalam kekurangan, mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan yang miskin jangan ber-